Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira ba'd. Wa yahdhifunaha wa yubqun al-khabar. Wa ba'da in walau katsiran dash-shahr. Abdan. A'rid wa yahdhifunaha wa yubqun al-khabar. Wa ba'da in. Enggak apa-apa, sudah juga. Buktikan bahwasanya ini sudah. Ya. Yahdifunaha yahdifu fil mudhari marfuun wal jamaah dhamir mutasilun abniun abniun alal sukun fi mahalli rafin fa'il. Walha ya. Walha walha dhamirun filun mudhari marfuun wa ramatrafi thubutun nun. Ya. Walha dhamirun mutasilun fi mahalli mabni ala sukun. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa yabkun al khabar. Wa yabkun al khabar harfu atfin. Wa yabkun yufil mudhari marfuun bithubutin nun wa wawul jamaah fa'iluhu al khabar maf'ulun bih liyabkun. Wa ba'da dhorf muta'alik bi qawli ishtahar al-ati. Wa ba'da mudhaf wa in kusida lafzuhu mudhafun ilaih. Walau ma'tufun ala in kathiran hal min dhamir al-mustatir fi ishtahar. La ismu isyarah mubtada ishtahar fi inul madhi wa fa'inu dhamir al-mustatirun fi jawazan takdiruhu wa ya'udu ila dha al-waqi mubtada. Apa maknanya? Dan mereka menghapuskan dan menetapkan khobarnya dan sana dan isimnya ya. Terus dan menetapkan dan setelah in dan walau kasir yang banyak yang terjadi dan terkenal. Sampingnya wa ba'da an ta'idu ma an hartukib kamitsli amma anta baran faqtarib. Arif wa ba'da dzaruf muta'alliq bi hartukib wa huwa mudhaf an qusida lazu mudhaf ilai ta'wid wa huwa mudhaf ilai wa huwa mudhaf ilai. Mudhaf enggak ada hukum, jangan disebut mudhaf dulu. Apa hukumnya? Oke. Mubtada. Mubtada. Wahuwa mudhaf. Mu'akhar. Mudhaf. Gitu. Marfu' ala dhirul dhamma. Wahuwa mudhaf. Thumma tazahar ta'ala. Kemudian. Ma mudhaf ilai. Anha. Jar majur mutalik. Birtukib. Urtukib. Fi'lun madhi mabnil majhul. Wanaibu fa'il. Damir mustatir fi jawazan takdiru huwa. Ya'ud ila ta'wid. Ta'wid. Ya. Yeah. Wal jumlatu min urtukib fa'il wa fa'il. Fi'il wa fa'il. Wanaibu fa'il. Fi mahali rafin khabarul mubtada kamisli akaf zaidah li taukid misal khabarul mubtada mahzuf amma hiya an al masdariyah ma mazaidah al muawad biha an kana al mahzufa misli khabar misli khabar li mubtada mahzuf amma anta ismuha ismu kana mahzufa al mahzufa ya baro khabar kana al mahzufa ya faktarib fa iktarib fi'il amr fa'nya apa fa'nya sababiyah fa sababiyah ya oleh karena itu iktarib ya fi'il amr mabni ala sukun wa fa'ilu damirun mustatir fi wujuban takdiru anta ya. Terus nanti. Iya. Diacak biar bagian. Contohkan syahid dari pembuangan kana bersama isimnya dan menyisakan khabarnya saja. Ya, ucapan syair apa? Nah, suaranya. Aba khurasha ama anta da nafar fa ina qawmi lam ta'kumul dhu'a apa di situ? Kalau di situ ada isimnya, yang dibuang kana dan isimnya. Kalau itu yang dibuang hanya kananya, iya kan? Mana contohnya? Yang dibuang kana dan isimnya. Kalau tadi yang antum contohkan, yang dibuang kananya. Hah? Sudah lewat qad qila. Hafal? Qad qila ma qila. Qad qila ma qila in sidikan wa in kadiban. Afama tidaruka min qawmin fa idza qila. Idza qila. Yang disebutkan di sini basyirnya dari wazan al-basit. Al-basit itu wazannya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Kita terapkan di sini. Qad musqila tafqi taf. Ada wazannya itu diterapkan. Sukun-sukun dan harokatnya sama dengan wazan ini. Qad qila maqila in sidqan wa in kadhiba. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Sama kedua juga. Qad musqi taf. Ya. Ilun. Lama ilun. Fa'ilun. Kemudian qila sama dengan qila. Sama dengan fa'ilu. Ya. Ya mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Itu wazannya al-basit. Hanya saja kadang ada zihaf. Ada pembuangan. Kadang ada illah. Segala macam. Al-basit wazannya mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Baik mustaf'ilun qad muskan tafqi ya. Jadi kalau arud ini kan ilmu arud, jadi penulisan huruf itu sesuai dengan lafadzannya. Qad qila lafadzannya, apa yang terlafadznya ini ditulis semua ya. Qad qila ya, qad qi mustaf ya kan, ilun lama itu kan ilun. Ya, lama ainya la, lunnya ma, oh, sukun kan. Fa'ilun in fa'in ya. Kemudian ailun ya, sidqan ya. Kemudian fa'ilun diterapkan itu ada caranya, cuma memang butuh waktu itu bersinci ya, di dubah dulu tulisannya. Qad qila maqila in sidqan. Sidqan itu saya sid qa nun gitu. Sidqan. Ya wa in kadziban, Pak. Itu ada fathah ada nun. Kadziban diterapkan nanti. Cuma kadang harus antum gua saya juga zihaf, ada pembuangan, ada pergantian harokat, ada cabang-cabangnya itu. Jadi mustafilun ada cabangnya, fa'ilun ada cabangnya. Itu kalau antum hafal, nah itu insyaallah. Ya sekedar tahu aja itu ada wazannya. Wazan aslinya seperti itu. Ya, mustaf'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Roja juga ada wazannya. Ada wazannya, roja juga sama ada wazannya. Ya, insyaallah barangkali ada waktu yang lain yang kita meroja ini. Wa ba'da, kemudian sudah itu ya tadi ya. Kemudian contohkan, ikhwan, pembuangan kana. Ya, pembuangan kana. Kemudian menyisakan isim dan khabarnya. Qalu syair, ya. Aba khurasata amma anta dana farin fa inna qawmiya lam ta'kulhumud dhabu. Ya. Apa maknanya? Aba Khurasah aman tadana farin. Wahi Aba Khurasah, adapun engkau memiliki pasukan. Iya. Dan sungguhnya kaumku tidak dikalahkan oleh, tidak dihabiskan oleh pacaklik. Iya. Syair di mana syairnya? Aman tadana farin. Aslinya apa? Aslinya apa? An an kana za an kunta za nafarin. An kunta za nafarin. Kemudian kananya digantikan oleh apa? Ma. Ma. Eh, seperti yang barusan di Arab itu. Wa ba'da an ta'widu ma'an hartukib kamitli anta dharan faqtarib. Di sini disebutkan basit danunya. Wazan sama dengan sebelumnya. Mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Cuma di situ ada zihaf, ada pembuangan pada sababnya dibuang huruf kedua yang matnya mustafilun dibuang sinnya yang sukun jadi mutafilun jadi aba khurasha jadi mutafilun jadi mutafilun. Kemudian wamin mudhari'in wamin sebelum itu setelahnya yang didengar dari lisan Arab ya yang didengar dari lisan Arab pada pembuangan kana kemudian misalkan isim dan fiilnya itu yang seperti apa ya apakah mutlak isimnya apa saja atau bagaimana tidak secara mutlak apa khusus pada apa saja? Tidak secara mutlak ya. Pembuangan apa? Karena itu pada semua isim tidak. Yang didengar hanya apa? Pada isim yang berupa apa? Tambah mutakalim. Mutakalim, betul enggak? Tadi contohnya mutakalim bukan? Amma anta dhanafarin. Yang didengar hanya ketika isimnya bamir. Bamir. Mukhatab. Oh, ada semua contoh-contohnya itu kan. Amma anta barron. Amma anta zanafar. Adapun selainnya tidak didengar. Ya, meskipun secara kias, ya boleh. Secara kias, boleh. Hanya saja tidak didengar. Ya. Kemudian. Amma min mudhari'in likana munjazim tuhdafu nunun wahuwa hadhu malduzim. A'rif di Rabb. أو حرف عطف من جر مضارع مجرور وجر مجرور متعلق ب بمجزم يتحلف يا لكان جر مجرور متعلق بتحلف ها متعلق معطف صفات لمضارع مضارع منجزم sifat unsurnya limudore. Ya. Tuhdaf fi'il mughayyir shighah wa nun naib fa'il. Ya. Wa huwa mubtada hadfun khabar maltuzim ma'nafiyah iltuzim fi'il wa naib fa'il fi wa majmu'un nafiyah wal fi'il sifatul lihaz. Iya, san. Ya, kemarin ikhwan ya janji ya. Coba rincikan tentang hukum sekitar pembuangan nun dari mudhari'nya kana. Bagaimana? Boleh atau tidak? Secara kias tidak boleh dibuang. Secara kias tidak boleh dibuang. Kemudian? Kemudian, karena banyaknya penggunaan, bisa dibuang tapi takhfifan. Ya, kapan boleh dibuang? Mutlak. Secara mutlak boleh dibuang? Atau ada syaratnya? Ada syaratnya. Apa? Syaratnya apabila setelahnya ya domir muntasil maka tidak boleh dibuang nunnya apa setelahnya muntasil tidak boleh dibuang nunnya contohnya apa lam yakunhu sodikon in yakunhu falan tusallab alaih wa illa yakunhu fala khairu laka fi qatli kemudian kalau setelahnya bukan dhamir mutasil maka boleh dibuang ya contohnya Lam yakun Zaidun qaiman. Lam yakun Zaidun qaiman. Belum selesai. Kalau si bawai bagaimana? Terkait dengan membuang nun mudhari'nya kana ini. Persyaratnya yang beliau sebutkan. Yaitu apa? Dibuang nunnya. Kapan? Kalau bertemu apabila setelahnya sukun. Apabila setelahnya sukun dibuang. Kebalikannya, nun tidak boleh dibuang ketika setelahnya sukun. Kemudian di sana ada yang bolehkannya, setelah sukun pun boleh dibuang. Seperti siapa? Yunus. Ya, Yunus, itu. I'mala laisa u'milat maduna in ma baqan nafi wa tartibin sukin. Hasan, Arif. I'mala laisa u'milat maduna in I'mala maful mutak muk li u'milat. Ya. Wahuwa mudaf. Laisa kusyad bihi mudafun ilay. Lafzuh. Kusyad bihi lafzuh. U'milat. U'milat fi'il madhi bunya lil majhul. Wa naib fa'il tamirun mustadun fihi. Ya. U'milat ma naib fa'il. Itu naibul fa'ilnya maksudnya lafzuh naibul fa'il. Terus. Duna zorfu zorfu maka ya zorfu makanin wahu mudhaf in kusida bihi lafdu mudhafun ilay yes al-zorf wa zorf irabnya bagaimana al-zorf mutalikun di fi u'milat fi mahali. Ada mahalnya apa umilat? Datang setelah ma'rifah. Fi mahali nasbin hal. Hal. Kemudian ma baqa an-nafi. Ma zarfu makanin. Wahu mudhaf. Baqa mudhafun ilaih. Wadu darihi al-kasrah. Iya. Wahu mudhaf. An-nafi mudhafun ilaih. Wadu darihi al-kasrah. Al-muqaddarah. Yes. Wacarti bin Zukin. Jadi, dzaraf fi mahali. Dzaraf fi mahali nasbin hal. Halun thaniyah, halun thaniyah. Terus, wacarti bin Zukin. Wahu harfu atfin, tartibin ma'tuf ala baqa'in nafi. Ya. Zukin fi'il madhi bunya til majhul. Wa naib fa'il domirun musan fihi jawasan takduru huwa. Takduru yang adila? Ya'udu ila tertib. Apa? Tertib. Iya. Tertibin sukin. Tertib yang diketahui. Apa maksudnya? I'mala laisa u'milat madunain. Ma baqan nafi wa tertibin sukin. Ma diamalkan amalan laisa. Apa? Ma diamalkan ma, seperti amalannya? Amal Indonesia. Ya. Selain in, maksudnya tidak. Dalam keadaan? Dalam keadaan tidak ada in. Ya, setelahnya terus, ma. Bersamaan tetapnya nafi dan tartibnya diketahui. Tartib apa yang dimaksud? Tartib. Isim dulu, isim dulu disebutkan, kemudian apa? Khobar. Khobarnya ma, gitu. Wasabu harfi jarin wa dhurfin kama bi anta ma'niyan ajaz al-ulama ya. Selanya, di Arab. Wasabu harfi jarin sabqa maf'ulun bih min ajaz al-ati fi akhir al-bait. Wa mudhaf harfi mudhafun ilaih wa mudhaf jarin mudhafun ilaih. Ya. Aw dhurfin dhurfin ma'tufun ala harfihi. Kama bi anta ma'niyan kaf al kaf jaratun li qaulin mahdhuf mutaalliqun bi mahdhuf ya apa mutalik fi mahdhuf khabar mubtada mahdhuf khabar mubtada yes ma ma nafiyah hijaziyah ya yeah. bi ma'mulul ma'mul bi jar majrur mutalik bi ma'niyan al ati ya yeah. anta isim ma ya yeah. ma'niyan khabaruma ajaza alam ya fi'lun madin mabniun al fath al ulama fa'ilu ajaza ya ya setelahnya rincikan bagaimana amalannya mak menurut ahli hijaz dan apa pada tamim. Tamim tidak beramal. Tidak mengamalkan mak. Contohnya apa? Tamim tidak beramal ya. Ada aja beramal orang tuh. Ya. Tidak mengamalkan mak. Contohnya apa? Mazaidun qa'imun. Mazaidun qa'imun. Eropnya bagaimana? Mazaidun qa'imun. Maknya mazaidah. Apa? Manafiyah. Manafiyah tamimiyah. Zaidunnya mubtada. Ya. Qa'imunnya khabar. Ya. Kemudian yang kedua, mak. Mahijaziyah. Amalannya apa? Manafiyah hijaziyah. Amalannya tarfa isim wa tansibul khabar. Ya mudah ini. Contohnya apa? Mazaidun qa'iman. Mazaidun qa'iman. I'rabnya bagaimana? Ma nafiyah hijaziyah. Zaidun mubtada. Isim ma. Jangan sih isim ma. Qa'iman khabar ma. Ya. Yang anu ismu ma nafiyah lil jin ma nafiyah. Kemudian marfu, gitu. Kemudian qa'iman, khabar manafiyah, mansub. Gitu. Mengapa mereka, satu lagi. Ya, alasannya apa? Bandu tamim tidak mengamalkan ma. Karena ma bisa mustarok. Karena dia huruf yang mustarok. Umumnya huruf yang mustarok itu adalah apa? Tidak beramal. Apa sih makna mustarok? Bisa masuk pada huruf fi'il. Ya, bisa masuk kepada huruf fiil. Huruf dan huruf. Ada e-nya lagi. Bisa masuk. Ya. Bisa masuk kepada fiil dan isim. Bisa masuk kepada fiil dan isim. Ya, setelahnya, Hamzah. Apa alasan orang Hijaz mengamalkan ma nafiyah? Li syabaiha bi laisa li nafil hal. Li kauni indal ya itlaq. Indal itlaq. Ya, karena dia ma serupa dengan laisa pada makna penafian di waktu sekarang ketika dimutlakkan. Ya, ketika dimutlakkan. Contohnya apa? Qauli syair abna'uha mutakannifuna abahum haniqu suduri wa ma humu aulada. Syair gimana? Wa ma humu aulada. Wa ma humu aulada. Hasan. Ya. Yeah. Innama yu'milu ahlul Hijaz ma amal laysa bi syurut. Adzkurha. Al-awwal alla tuzadu in ba'daha. Alla tuzadu in ba'daha agar tidak ditambahkan in setelah apa? Ma min zaidah. Terus kalau ditambahkan setelahnya in zaidah, jadi bagaimana? Tidak beramal. Contohnya apa? Ma'in zaidun qa'imun. Ma'in zaidun qa'imun hasan. Ganti. Syarat yang kedua. Syaratu tsani min i'mali ma'amala laysa. Apa syarat yang kedua? Alla yuntaqadu. Ala yungkot yuntakon yuntakon bi illa an nafyu bi illa. Apa maknanya itu? Tidak terpatokan dengan illa. Apa ala yuntakon an nafyu bi illa? Apa maksudnya penafiannya tidak dipatalkan dengan illa? Tidak terpatalkan. Oh ya, penafiannya tidak terpatalkan dengan illa. Contohnya apa? ma antum illa basharun misluna. Ya, ma antum illa basharun. Ya. Hasan. Asyarat yang salis, syarat yang ketiga. Bagian semua, ya. Allah ya taqaddamu khabaruha ala ismiha. Ya, agar khabarnya tidak mendahului isimnya. Kalau, ya masih ada keterangan enggak? Cukup sampai situ? Wahuwa khairu dorfin wa lajarin wa majurur. Dalam keadaan khabarnya bukan dorf, bukan pula jar majurur. Ya. Kalau khabarnya mendahului isimnya, dalam kondisi dia bukan dorf dan jar majurur, maka mak, bagaimana? Enggak beramal. Ya, muhmal tidak beramal. Contohnya apa? Maqa imun zaidun. Maqa imun zaidun. Boleh enggak dikatakan maqa imun zaidun? Khilaf. Ya. Khilaf. Khilafnya bagaimana? Ya, kalau orang pasal seperti ini gitu. Ya. Dan yang lain ada yang membolehkannya. Ya. Ya, siapa? Baki. Sebutkan di sini syarat yang pertama dari amalannya, ma amalan laisa, agar tidak ditambahkan setelahnya in. Mengapa demikian? Apa rahasianya? Kok ketika ditambahkan bersama ma in, dia tidak beramal? Intan tasbiwa bi laisa. Apa? Imtana'a tasbihu abi laisa. Imtana'a tasbihu abi laisa. Kenapa? Ketika dimasuki in, ma tidak bisa disamakan dengan laisa. Kenapa? Gampang ini malah ya. Fa'ina in za'ida. Apa? In za'ida. Gampang apa? Iya, karena in tidak bisa datang setelah laisa. Tinggal dilengkapi. Setengah-setengah. Kemudian terus muter. Syarat yang kedua tadi agar tidak dibatalkan. Atau sebelum itu masih ya. Sebagian ada yang membolehkan untuk ma tetap beramal meskipun diikuti setelahnya oleh in. Ya. Siapa itu orangnya? Hamzah. Siapa? Ya'qub ibn Sikit. Apa dalil beliau? Hafal? Ini sering ini diulang ini Bashir ini. Bani Hudana, ya. Bani Hudana sama in antum zahaban wala sarifan walakin antumul khuzafu. Ya. Syai gimana di sini? Zahaban. Ma in antum zahaban diamalkan. Ya. Pantahan jumhur bagaimana terhadap pembolehan beliau? Ada dua. Iya, dan yang pertama bahwasanya riwayatnya dengan birafi zahab. Riwayatnya dengan rafa'nya zahab. Zahabun itu yang sahih kata mereka. Kemudian kalaupun diterima mereka bahwasanya kalau kita terima bahwasanya riwayat yang datang dalam kondisi nasab ma in antum zahaban tapi innya bukan zaidah tapi nafiyah didatangkan untuk nafiyah za muakidah ya muakidah ji'a bihali tauhid didatangkan untuk tauhid asan ya. Kemudian setelahnya yang kedua disebutkan di sini dari amalannya ma adalah agar tidak terbatalkan ya dengan illa. Adakah di sana pendapat lain yang membolehkannya? Ada. Siapa? Yunus bin Yunus Habib. Apa syahid beliau? Pamadahru ila ya. Manjunan. Manjanunan, manjanun roda gitu, putar ya. Bisa hiwi. Apa? Bi ahlihi. Bi ahlihi. Madahru illa manjanun bi ahlihi. Terus? Wa sahibul hajati illa mu'adzaba. Ini bagus kok. Maksudnya ya kan? Wa madahru, ulangi. Wa madahru illa manjanunan bi ahlihi. Wa madahru illa manjanunan bi ahlihi. Wa sahibul hajati illa mu'adzaba. Illa mu'adzaba. Syahid mana di sini? Illa manjanuna. Ya illa manjanuna dan juga illa mu'adzaba diamalkan padahal maknya terbatalkan dengan apa? Illa. Ya jawabannya jumhur bagaimana? Mentakwil. Takwil. Ya. Bagaimana takwilannya? Manjanunan apa? Maful mutlak dari maful mutlak maful bih dari fi'il mahdhuf. Takdirnya apa? Yushbihu yushbihu manjanunan. Manjanunan. Yushbihu manjanunan. Ada jawaban yang berikutnya dari jumhur? Jawaban berikutnya ya. Maful mutlak. Maful mutlak. Takdirnya madharu illa yaduru dawranan dawaron dawarona manjanun. Iya. Dan ada di situ mudhaf yang dibuang. Berarti dia naib dari maful mutlak. Iya. Kemudian siapa belum? Ah itu sih apa Abdan? Baru sedikit ini Abdan. Syarat yang ketiga disebutkan di sini agar khobarnya tidak mendahului isimnya. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Khusus pada khobar selain dorof dan jar majrur. Ada pendapat yang lain enggak di sana? Ada enggak yang membolehkannya? Ada. Siapa? Rusduk. Apa katanya? Syahid syair. Iya. Asbahu qad adallahu ni'matahum idhum quraishun wa idh mamitnahum basharun. Hafal atau baca? Hah? Hafal, coba ulangi. Pas bahu kota ada bahu lima tahun minum Croatian. Ya. Pas bahu kota ada bahu lima tahun minum Croatian. Itma mitlahum basharu. Syaitnya mana situ? Eh, syaitnya mana? Mislahum. Apa? Mislahum. Ya, mis. Lahum ahsan izma mithlahum bashar. Tapi dijawab oleh jumhur dengan tiga jawaban. Jawaban yang pertama saja udah antum. Apa? Jawaban yang pertama. Ya, ya lewat Ashraf. Apa jawaban jumhur? Atas pendalilannya Farazuk tadi yang membolehkan beramalnya mak meskipun khabarnya didahulukan dari isim ya. Yaitu wa izma mislahum basyaru. Jawabannya apa? Ingkar anna riwayat binasab. Ya, mengingkari riwayat nasab, menetapkan riwayat rafa. Jawabannya kedua? Haki. Ya. Terjemahnya saja. Kadang kali enggak paham, kadang ada yang Arabnya paham tinggal dihafalkan, pas ditanya mana enggak paham. Apa? Oh, wajib sih. Kalau bukan wajib, kalau dianggap kita menerima, ya, ala fardhin itu bukan wajib, bukan. Anggaplah kita menerima gitu loh. Nasab misal terus, maka. Waduh berani-berani yang menyalahkan syair. Apa salah? Anunya apa? Hujahnya. Salah kata Farazuk kata pihak. Jawabannya apa? Yang ngomong bukan saya gitu, jumhur. Rahasianya apa? Hah? Rahasianya apa? Kok salah? Enak aja jantungnya lain enggak ada hujahnya. Hah? Apa? Nah, berhenti. Ah, coba. Sisi kesalahannya di mana? Ikhwan. Iya. Beliau Farazak adalah termasuk dari Bani Tamim. Dan ingin berbicara dengan Ahlul Hijaz. Tapi dia tidak mengetahui bahasanya. Apa? Mereka Ahlul Hijaz tidak mengamalkan ma ketika khobarnya yang selain dorf dan jarmaji didahulukan. Jawabannya yang ketiga Uthman. Sudah siap katanya Uthman. Anggap menerima riwayat nasab dan apa syair itu benar. Iya. Yeah. Maka itu mabni. Mabni kenapa mabni mislahnya? Karena itu apa? Kepada yeah. Yang mabni. Iya. Yeah. Berarti i'rabnya bagaimana? Mislahum berarti fi mahali mabniyun. Iya. Yeah. Mabni alal? Mabni alal fati. Fi mahali fi dibantu malah fi. Terus untuk fi mahali apa? Fi mahali rafin sebagai sebagai khabar. Sebagai khabar mak. Yakin enggak? Yakin. Bashar. Basharnya sebagai isim mak. Isim mak ya. Ya, coba mam sebutkan tiga hujannya jubur tadi untuk membantah pendapat ataupun mereka yang berpendapat bolehnya tetap mabramal meskipun isimnya yang selain dorf dan jar majrur didahulukan dengan berdalilkan ucapannya Farzak. Bagaimana? Yang pertama, ingkar riwayah. Ya, ingkar riwayah, mengingkari riwayah. Ingkar riwayah di nasb. Ya. Terus anna Farzak tamimi wala ya'rif. Ya. Wala ya'rif haddu amalima. Apa? Hadda amalima. Amalima. Fa akhta'a fi akhta'a yadhun annama mazala amilan walau kana ismuha muqaddaman aw khabaruha muqaddaman ala ismiha. Terus yang ketiga annahu mabni anna misal mabni limadha li idafatiha ila ma ilal ila ma wa huwa ma ismun mabni wa nadhiruhu qawli ta'ala qawlu ta'ala islama annakum tanthiqun innahu lahaqqun mislama annakum tanthiqun misla huna mabni fi mahalli raf'in ya raf'in sifat li lihaq lihaq innahu lahaqqun mislama annakum tanthiqun. Saya sedikit ya. Yang mana? Mitla. Iya, khabar muqaddam betul. Basyar kan tadi mubtada, ya. Betul kan? Hah? Kok isimnya ta? Oh, tadi irobnya isimnya ya, isimnya ma gitu. Kalau ma yang gak pernah amal ya sudah betul khabar. Jangan dikasih isimnya khabarnya. Iya, khabar muqaddam. Iya. Basyar isim. Kalau ma yang gak pernah amal jangan dikasih isimnya ma. Gak beramal kok. Ataupun khabarnya ma. Ya mubtada khabar. Ah, sedikit saya ini aja ya, ini tentang arub nih istilah-istilah. Saya insya Allah barangkali ada kesempatan kita coba belajar bersama. Wazan-wazan saja yang tertulis yang sering kita ketemui. Al-Bahar Al-Khafif. Al-Bahar Al-Khafif. Ya, kuncinya ini ya khafifan khaffat bihil harakatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu. Ini ininya punya fa'ilat ya fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu. Ini apa? Al-Bahar Al-Khafif. Wazan Al-Khafif. Kalau tadi sebelumnya itu sudah itu contohnya itu tuh. Ini ya khafifan khaffat bihil harakatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu sama itu. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu. Ya tadi contohnya tuh ya khafifan khaffat bihil harakatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu. Ada yang membuat adzan seperti ini biar mudah menghafalnya tuh. Yang sering kita lewati saja ya. Itu khafif kan sering itu. Ya khafifan khafat bihil harakatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu. Ya. Ini subhanallah istilahnya banyak sekali. Jadi kalau untuk menghafal mungkin enak gitu istilah-istilahnya banyak sekali cabang-cabangnya. Kemudian yang suka kita lewati juga Bahar Al-Basit itu Al-Basit ya. Innal basit ladaihi yabsutul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ya innal basit ladaihi yabsutul amalu innal basit ladaihi yabsutul amalu. Ini wazannya mustaf'ilun fa'ilun. Kan innal basit kan in mus nal taf gitu kan basitu ilun basitu innal basit Innal basita ladayhi yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Di sana dia mencontohkan contoh-contohnya. Itu bahasanya. Cuma kadang enggak persis seperti ini. Kadang ada pembuangan. Nanti ada zihaf macam-macamnya. Ada cabang-cabangnya itu, mustaf'ilun ada cabangnya, fa'ilun ada cabangnya. Siapa isyar umumnya dulu, asalnya itu dulu, dikit-dikit. Innal basita yubsatu ladaihi al-amalu. Innal basita ladaihi yubsatu al-amalu. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ini wazan asli seperti ini. Wazan aslinya. Cuma kadang ada perubahan nanti. Ini yang sering kita lewati juga. Kemudian satu lagi bahar tawil. Ini juga sering kita lewati ya. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Buhur jamak dari bahar. Maksudnya wazan-wazan. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Dan tawilun. Fa'ulun. Ya kan? Jadi harus ditulis dulu untuk menyamakannya itu. Tulisannya ya sesuai dengan yang terlafatkan itu. Ada huruf yang gak dilafatkan gak ditulis. Kalau yang tasydid dua huruf. Satunya berharokat, satunya sukun. Satunya sukun, satunya harokat. Kayak tawilun. Ditulisnya to, wawu, ya, lam, nun. Gitu. Tawilun kan sama dengan fa'alun. Fa'ulun. Ya kan? Terus mafa'ilun sama dengan lahuduna. Lahudunal. Bukan lahuduna ya. Kayak mafa'ilun sama dengan lahudunal. Ya kan? Ya, al-muhim di situ nanti kita sudah kenal aja dulu. Cabang-cabangnya banyak. Kalau ada yang berubah dari wazan aslinya, ada. Bisa ada zihaf, ada illah, segala macam. Cabang-cabangnya. Ya, sekedar tahu istilahnya saja. Sini lengkap pembahasan arud itu. Ada istilah arud, ada istilah borab, ada hasyu. Banyak istilah-istilahnya. Banyak sekali istilah-istilahnya. Itu yang sering kita lewati itu ya. Sini biar enggak ini. Selama ini tawil-tawil apa gitu. Sikirat tawil itu yang panjang aja. Ternyata wazan-wazan itu aja. Kenal. Itu waktu yang cukup itu untuk baca-baca. Sekedar tahu aja. Asyarat besar sekarang ya. Sekarang kita masuk ke syarat yang keempat. Dari belam-belamanya. Teramalnya ma'amalan. Laisa alla yataqaddama ma'amulul khobari alal ismi wa huwa ghairu dhorfin wala jarin wa majrurin. Fa'in taqaddama batal amaluha nahu ma'tu'amaka zaidun akilun falayajuzu nasbu akilu nakilun. Wa man ajaza baqal amali ma'a taqaddumil khobari yujizu baqal amali ma'a taqaddumi al-ma'muli bitariqil awla li ta'akhiril khobar. Syarat yang keempat dari beramalnya ma'amalan laisa. Ada yang masih ingat syarat yang pertama apa? Agar setelahnya tidak diikuti oleh an, ya, zaidah. Kasih an zaidah perlu enggak? Perlu. Ya, karena kalau annya nafi atau taukid enggak menghalangi amalannya ma. Kemudian syarat yang kedua, agar penafiannya tidak dibatalkan dengan illa. Kemudian yang ketiga, ya, agar khabarnya tidak mendahului khabarnya, khususnya khabar yang selain apa? Dharaf dan jar majrur tidak mendahului isimnya. Ya. Syaratnya keempat, an la yataqaddama ma'mulul khabari 'ala al-ismi wa huwa ghairu dharfin wala jarin wa majrur. Agar jangan sampai ma'mulnya khabar mendahului isim sedangkan dia ma'mul tersebut bukan dharaf, bukan jar majrur. Ya, kalau jar majrur ma'mulnya khabar boleh. Tetap dia ma' beramal. Fa in taqaddama batala amaluha. kalau ma'mul khobar yang selain dorof dan jar majrur mendahului isimnya, maka batallah amalannya mak, tidak lagi mak beramal. Contoh ma'ta'a maka zaidun akilun, ma'ta'a maka zaidun akilun. Di sini ta'a maka adalah mahfuz dari akilun. Berarti ta'a maka adalah ma'mul dari khobar akilun. Didahulukan dia dari isimnya zaid, maka menjadikan mak tidak lagi beramal. Ma'ta'a maka zaidun akilun. Fala yajuzu nasbu akil, tidak boleh untuk menasubkan akil. Ya. Di sini ada juga yang boleh kan, Ibnu Kaisan. Ya. Tapi yang masyhur demikian enggak boleh. Wa man ajaza baqal amali ma taqaddum al khabar yujizu baqal amali ma taqaddum al ma'mul bi tariqil aula. Lihat. Siapa yang membolehkan tetap beramalnya ma meskipun khabarnya didahulukan, kan ada kan yang berpendapat seperti itu kan? Pendapatnya siapa yang barusan kita lewatkan itu? Ya ada ya, Ba'abun Luha yang disebutkan, berdalil dengan ucapannya Farazak tadi kan. Wa idama mitlahum basyaru, itu kan. Ya. Siapa yang membolehkan, ataupun mereka yang membolehkan, alinahu yang membolehkan tetap beramalnya, mak meskipun khobarnya didahulukan dari isimnya, mesti dia membolehkan pula tetap beramalnya mak bersamaan dengan ya taqaddum al-ma'mul. Ya, ma'mulnya khobar bersama dengan didahulukannya ma'mul khobar dari isim bi tariqil aula, lebih-lebih lagi gitu. Kalau khobar saja ya di sisi mereka boleh ya didahulukan dari isimnya dalam kondisi mereka tetap beramal, apalagi kalau ma'mulnya khobar lebih ringan gitu loh. Paham enggak maksudnya? Ya, jadi mereka yang membolehkan mak tetap beramal meskipun khobarnya didahulukan dari isimnya, lebih-lebih lagi membolehkan pula untuk makmulnya khobar didahulukan dari isimnya gitu. Dalam kondisi mak tetap beramal. Li ta'khiril khobar, karena khobarnya tetap diakhirkan di sini. Waqad yuqal, tapi terkadang bisa dibantah lagi, la yalzam dzalik, tidak mesti seperti itu gitu. Tidak mesti kalau misalkan khobarnya enggak boleh ya. Yeah. Kalau khobarnya bisa beramal, ataupun kalau mak tetap beramal dalam kondisi khobarnya didahulukan dari isimnya, kemudian makmulnya pun ya boleh didahulukan dalam kondisi mak tetap beramal, tidak mesti. Bisa dipahami gini kalimatnya gini. Ya. Yang pertama tadi paham ya. Jadi kata beliau asy-syarih, mereka yang membolehkan mak tetap beramal dalam keadaan khobarnya didahulukan dari isimnya, lebih-lebih lagi membolehkan gitu. Untuk tetap ma beramal dalam keadaan ma'mul khobar didahulukan dari isim. Ya, tapi waqad yuqalu la yalzam dzalik. Terkadang dikatakan tidak mesti demikian. Ngerti ya? Tidak mesti demikian maksudnya apa? Ya, tidak mesti ya. Kalau maknya itu tetap beramal ketika khobar didahulukan, kemudian juga ma tetap beramal ketika ma'mul khobar didahulukan. Agak panjang ya. Lima fil i'mal lima taqallumil ma'mul minal fasli bainal harfi wa ma'muli. Alasannya dikarenakan mengamalkan ma bersama dengan didahulukannya ma'mul khobar, itu ada fasl pemisah bainal harfi wa ma'muli, antara ma dengan ma'mulnya. Iya kan? Nah, ada pemisah. Adapun kalau khobar kan dia bukan asing, bukan lafadznya asing karena dia ma'mulnya ma, sedangkan ma'mul khobar ini kan asing. Ya. Wa hadza ghair mawjud ma taqallumil khabar, sedangkan yang demikian ini adanya pemisah, sesuatu yang asing yang memisahkan antara ma dengan ma'mulnya tidak ada kalau yang didahulukan itu khabar, karena khabar juga ma'mulnya ma. Paham ya? Fa in kana al ma'mulu dzarfan aw jaran wa majruran lam yabtul 'amaluhu. Adapun kalau ma'mul khabar itu adalah dzarf dan jar majrur, kemudian dia didahulukan dari isimnya ma, maka ini lam yabtul amaluha, tidak menjadikan amalannya ma batal. Contoh ma indaka zaidun muqiman. Ya, tetap beramal. Ma indaka zaidun muqiman. Ya. Sudah paham ya? Ya. Wa ma bi anta ma'niyan. Sudah lewat terjemahannya. Kenapa demikian? Karena dzuruf, karena dzaraf-dzaraf dan juga majrurat yutawassa' fiha. Digunakan dalam kondisi berluas-luas, mala yutawassa' fi ghairiha. Pada apa yang tidak bisa digunakan berluas-luas pada selain keduanya. Nah itu. Kalau ma ta'amaka zaidun akilun, enggak boleh akil dinasabkan, diamalkan maknya. Kenapa? Ta'amak bukan dzaraf, bukan jar majrur. Wa hadha syartu mafhumun min kalam al-musannif li takhsisi jawaz taqdimi ma'mul al-khabar bima idza kana al-ma'mul dzarfan aw jaran wa majrura. Syarat ini, syarat yang keberapa? 4. Difahami dari ucapannya musannif. Kenapa? Karena beliau mengkhususkan ya jawaz taqdimi ma'mul khabar, bolehnya ma'mul khabar didahulukan apabila ma'mul tersebut berupa dzaraf atau jar majrur. Apa ucapan beliau? Wa sabqu harfi jarrin aw dzarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Aidan. Kemudian asyaratul khamis, syarat yang kelima. Enggak disebutkan ya ini ya, syarat yang kelima ini ya. Atau mungkin mencukupkan dengan contoh ya. Alla tatakarrara ma, agar ma penyebutannya tidak berulang. Fa in takarrar batal amaluh, kalau penyebutan ma-nya berulang maka batal amalannya ma. Ma Zaidun qa'imun. Jangan baca mama ya. Ma Zaidun qa'imun. Ya. Ma Zaidun qa'imun. Amalannya ma batal. Di sini Zaidun rafa, qa'im juga rafa, Zaid sebagai mubtada, qa'im sebagai apa? Khabarnya. Fal'ula, maka ma yang pertama nafiyah, wasaniyah, adapun ma yang kedua nafatin nafiyah, menafikan penafian yang pertama. Ma tadi, menafikan nafi, yaitu ma yang pertama. Fadaki isbato, isbaca, sehingga jadilah isbat. Ma Zaidun Qa'im, ma Zaidun Qa'im. Tadinya ma Zaidun Qa'im, Zaid tidak berdiri. Dikatakan, Zaid tidak berdiri. Ini apa tadi? Berdiri. Zaid tidak berdiri, guys. Zaid tidak berdiri ya, berdiri jadinya, ya kan? Betul enggak? Jadinya isbat gitu. Itu yang menyebabkan tidak beramal lagi. Hilang keserupanya dengan laisa. Fala yajuzu nasbu qaim wa jazahu ba'dhum. Sehingga tidak boleh menasabkan qaim meskipun sebagian ada yang membolehkan. Nah, ini ada catatan kaki sepertinya bermanfaat, kita baca dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Idza ra'aita ma mutakarrara fi kalam, kalau engkau lihat ada ma berulang dalam kalam, fasaniyah, maka ma yang keduanya, imman takuna nafiyatan li nafil ula, kemungkinannya adalah bahwasanya ma yang kedua adalah menafikan ma yang pertama, itu kemungkinan yang pertama seperti yang disebutkan dalam syarah. Wa imman takuna nafiyah muakkidah li nafil ula, ada kalanya ma-nya di situ adalah nafiah yang didatangkan untuk mentaukid nafiah yang pertama. Wa imma takuna zaidah, ada kalanya dia maknya zaidah. Fa idza kanat tsaniyah nafiah li nafil ula, apabila mak yang berulang itu, mak yang kedua itu adalah yang menafikan mak yang pertama, soral kalam itsbata, maka jadilah kalamnya itsbat. Li anna nafiyan nafi itsbat, karena penafian yang nafi adalah itsbat. Okay. Wa wajib ihmaluhuma jami'a, sehingga wajib diimalkan kedua mak tersebut. Wa idza kanat tsaniyah zaidah, adapun kalau mak yang keduanya tambahan, wajib ihmalul ula aidha, maka dalam keadaan seperti ini sama juga. Mak yang pertama wajib diihmal, tidak diamalkan. Indama yuhmil ma idza iqtaranat biha in az-zaidah, khususnya di sisi mereka yang mengihmal mak apabila bergandengan dengan in az-zaidah yang barusan kita lewat. Syarat yang pertama itu. Ini sama dengan in. Kalau maknya dianggap zaidah tadi. Ada yang berbeda enggak pendapat Alinahu? Ya ada. Ya kan? Yaitu Ya'qub ibn Sikit. Tapi kebanyakan tidak mengamalkan ketika setelahnya in. Demikian pula kalau setelahnya ma zaidah. Karena ma zaidah. In juga zaidah. Adapun kalau mak yang pertama nafiyah dan yang kedua mu'akkidah untuk mentaukid mak yang pertama, maka jazah hina izin al-i'mal, boleh kita itu untuk mengamalkannya. Wa ala hadha warada qulu rajiz. Ini juga rajiz juga ada juga wazannya. Di atas dasar ini datang ucapan ar-rajiz. Rajaz. Ada wazannya pula itu. La yunsikal asa ta'asiyan. Fama ma min himamin ahadun musta'asima. La yunsikal asa ta'asiyan. Fama ma ya, min himamin ahadun musta'asiman. Di sini apa? Fama ma. Tawkid. Fama al-ula huna nafiyah. Ma yang pertama di sini nafiyah. Yang kedua mu'akidah. Mentawkid. Kemudian ahad isimnya, musta'asiman khabarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya perlu enggak dibawakan ini ya? Wazannya rajaz, rajaz. Fi abhuril arjazi bahrun yashulu. Fi abhuril arjazi bahrun yashulu. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu. Ini. Lihat ya, la insika lihat kan mus ya kan lah kan mus sukun keduanya kan la insika ini mus yun tas hilu sikal. Ya kan? Mustafilun gitu kan? La mus. Ya. Kemudian yun tas sikal ilun, gitu kan? Dan seterusnya. Kalau ada yang berbeda, misalnya ada kadang ada yang dikurangi atau ada cabang dia, wazan cabangnya. Apa? Tiga. Fi abhuril arjazi bahrun yasulu mustafilun mustafilun mustafilu. Di antara contoh bahrun jaz والقول لا تملكه إذا نما كالسهم لا يملكه رامي رام رما. Kalau jadi contohnya bahar tawil yang tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulan mafa'ilun fa'ulan mafa'ilu ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu. Ini pernah lihat ya. Wa ta'ti ala qadri al-kiram al-makarimu ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu fa'ulan mafa'ilun fa'ulan mafa'ilu. Kemudian wa ta'ti 'ala qadri al-kiramil makarimu fa'ulan mafa'ilan mafa'ulan mafa'ilu. Ada contoh-contohnya. Banyak di ada itu banyak kita buat yang bahas tentang itu. Ya kita kadang perlu sedikit kadang tahu ya. Harus diuruntut dari awal itu harus kuat. Ini difahami dulu istilah-istilah ini. Kemudian kita balik. Asyartu asadis ya. Syarat yang keenam. Dari beramalnya ma'amalan laisa. Alla yubdala min khobariha mujab. Agar khobarnya tidak dibadali dengan yang mujab. Fa'in ubdila batola amaluha. Kalau khobarnya ma' dibadali dengan yang mujab. Maka batallah amalannya ma'. Nih. Nah, contoh mazaidun bi syai'in illa syai'un la yub'a la yu'ba'u bih. Yes. Mazaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bih. Zaid tidaklah dia bukan sesuatu pun, tidak ada apa-apanya kecuali sesuatu yang yu'ba bi la yu'ba bih tidak diindahkan tidak dipandang. Fa bi syai' maka bi syai' di sini pada maudhi'nya rafa' sebagai khabar dari mubtada yaitu Zaid tidak beramal maknya. Wala yajuzu an yakuna fi mawdhi' nasb, tidak boleh antum i'rab bi syai' di sini pada mawdhi' nasb sebagai khabar dari ma. Kenapa? Karena di sini syai' sudah dibadali dengan syai'un dan syai' mujab. Ya, karena ada illa syai'un. Ya kan? Wa jazahu qaumun meskipun satu kaum membolehkannya. Wa kalamu sibawaihi adapun pendapat sibawaihi rahimahullah fi dalam masalah ini muhtamilun lil qawlaini al-madhkuraini, memungkinkan dua pendapat yang telah disebutkan. Apa dua pendapat yang telah disebutkan? Hah? beramal dan tidak beramal gitu ya. Kita lihat di sini istawatil lughatan kata si bawai dalam Alkitab istawatil lughatan. Contoh ini mazaidun bi syai'in illa syai'un la yu'babi istawatil lughatan. Sama dalam hal ini contoh ini dua bahasa Tamim dan Hijaz. Yani lughah al-Hijaz wa lughah Tamim, yani sama dalam contoh ini mazaidun bi syai'in illa syai'un la yu'babi antara bahasanya orang Hijaz dan bahasanya orang Tamim. Nah ini dalam nafsir kan ucapan si bawai berbeda-beda. Net. Wakhtalafa syurrahul kitab, berbeda para pensyarah kitab di dalam memahami ucapan Sibawai. Fima yarji'u ilaihi qawluhu istawatil lughatan. Kepada apa sih kembalinya ucapan Sibawai istawatil lughatan? Ya, dalam contoh tadi dua bahasa ini sama. Ini kembali ke mana gitu? Faqala qaumun, satu kaum mengatakan huwa raji' ilal ismil waqi' qabla illa. Ucapan beliau Sibawai istawatil lughatan sama. Ketika itu dua bahasa, Hijaz dan Tamim, itu kembalinya kepada isim yang jatuh sebelum illa. Ya, bisyai'nya itu. Ya. Maksudnya, mazaidun bisyai'in illa syai'in layu'ba. Ketika itu sama lughahnya Hijaz dan lughahnya siapa? Banu Tamim. Banu Tamim jelas mak tidak mengamalkannya. Juga orang Hijaz tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena di sini khabarnya dibadali dengan mujab. Nah, yaitu mahamah yang pertama ya. Wal muradu annahu, maksudnya adalah bahwasanya la amala ma fi, tidak ada amalan fi. Sama berarti kan antara lughahnya apa? Banu Tamim dan juga Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz tidak mengamalkannya karena di situ khabarnya dibadali dengan mujab, karena dibatalkan dengan illa penafiannya. Fastawati lughatan fi annahu marfu', maka samalah dua lughah tersebut dari sisi bahwasanya dia isim yang jatuh sebelum illa itu marfu' atau pada mahalnya rafa' karena banyak zaidah, ataupun marfu' juga bisa dengan dhammah muqaddarah. Wa haula'i humul ladzina syaratu fi i'mali ma, mereka adalah ya ahli nahwu yang mempersyaratkan beramalnya ma agar tidak dibadali khobarnya dengan mujab. Nah itu paham ya, jadi mereka yang mempersyaratkan beramalnya ma agar tidak dibadali khobarnya ma dengan mujab. Ya, dalam contoh tadi ya, tidak beramal. Jadi sama dengan bahasanya Bani Tamim. Sa'un ja'al sama. Eh, itu betul kan? Loncat enggak? Waqala ba'qawmun itu ya. Adapun kaum lain menafsirkan makna ucapan beliau Sibawai dengan tafsir yang lain. Waqala qawmun huwa roji' ilal ismil waqi' ba'da illa. Satu kaum yang lain mengatakan kembalinya istawati lughatan ketika itu sama dua bahasa. Ya, ini kembalinya kepada isim yang jatuh setelah illa. Ya setelah illa. Setelah itu ya marfu' gitu. Wal muradu annahu yakunu marfu'a. Yang maksud oleh beliau adalah yang setelah illa itu marfu'. Ya di sisi dua lughah ini. Sawa'un ja'alta ma' hijaziyah. Sama saja apakah engkau jadikan ma'nya hijaziyah. Ataupun tamimiyah. Tetap setelah illanya itu dalam kondisi marfu'. Wa ha'ula'i humul ladzina, mereka adalah orang-orang ataupun ahli nahwu yang tidak mempersyaratkan amalnya ma agar tidak dibadali khobarnya dengan mujab. Ya. Wa tawjihu kullin minal qawlaini, kemudian mengarahkan dua pendapat ini dan merajihkan al-mukhtar minhuma, yang dipilih dari keduanya itu yang kedua. Beliau memilih yang kedua. Kembalinya ucapan Sibawai istawati lughatan kepada setelah yang isim setelah illa. La yaliq bi hadzal mukhtasar, tidak cocok, tidak pas pada ringkasan ini. Jadi ini mukhtasar antum tuh. Ya, sehingga kalau antum merasa berat menghafal mukhtasar ya, ya sudah diringkas. Ya. Ini mukhtasar ini. Ya. Syarahnya mukhtasar mungkin. Ya. Ini juga memang mukhtasar juga kan? Alfiyah dari Al-Kafiyah. Dia tak ada catatan kaki dari mu'aliknya. Zahiru hadzal kalam laisa bisadid. Zahir yang tampak dari ucapan Asy'ari ini tidak lurus, tidak benar. Wal yajuzu fi syai', bahkan boleh pada syai', al-waqi' ba'da illa, yang jatuh setelah illa, ar-rafa' wan nasab, boleh rafa' dan nasab. Sehingga yang lebih kuat ini bukan dengan ucapan Sibawai istawati lughatan seperti yang pertama ya, yaitu pada isim yang sebelum illa. Ya. Karena di situ dibatalkan. Ya. Khabarnya dibadali dengan apa? Mujab dia. Amma nasbu adapun nasabnya fa'ala ahadi wajhain, bisa dari satu dari dua sisi. Yang pertama istitsna, sebenarnya istitsna. Istitsna pada kalam yang apa di situ? Kalam yang tam yang manfi, iya kan? Mazirin Mishay. Ini kan kan kalamnya apa? Taman sih, boleh dengan usisi kan? Istitna, sawa'un amilta ma'am ahmalta. Sama saja, apakah engkau mengamalkan ma'nya atau tidak? Nasabnya sebagai istitna. Ayat kedua, dia nasab annahu badal min syai, badal dari syai yang majrur dengan mbak Zaidah. Dengan syarat agar maknya beramal tentunya. Ya, ini jelas. Jadi boleh nasab, dua alasan bisa. Adapun rafa, maka juga di atas satu dari dua alasan. Yang pertama, an yakuna khabaran li mubtada'in mahdhuf. Isi miaslah la. Ya, itu rafa sebagai khabar dari mubtada'in mahdhuf. Seolah-olah dikatakan illa huwa syai'un la yu'babi gitu. Wala farqu ala hadzal wajh, tidak ada bedanya di atas alasan atau sisi ini antara maknya itu beramal pun tidak. Ya. Yang kedua, dia isim setelah illa itu badal dari syai yang pertama dengan syarat maknya muhmalah. Nah itu. Soalnya jelas ya, nanti ditanya nih murojaah nih. Ya. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Bantahan jumhur yang mana? Yang bantah imam Islam Basyar. Hah? Imam Islam Basyar. In? Imam Islam Basyar. Imam Islam Basyar terus gimana? Bantahan yang ketiga. Disebutkan Syazazah di Kalbina. Walang yang jika. Sawajab an yakuna mabniyan ala fath fi mahall rafin. Mana tadi yang anda baca tadi? Sebelumnya lagi. Wajazal bina walam yajib. Boleh pula maksudnya isim yang dia didhofahkan kepada yang mabni itu boleh mabni tapi tidak wajib. Gitu, tidak wajib, boleh mabni. Tapi di sini dibawa pada mabni, kalau tadi alas yang pertama enggak diterima, yang kedua diterima, jadi dianggap mabni. Tapi enggak wajib gitu. Bina itu enggak wajib. Seperti tadi yang kita sebutkan dalam ucapan Ibnu Malik, wa mithla apa? Yang sebelumnya itu. Wa mithlu madza ba'da masifami. Ini boleh wa mithla, boleh mithla, tidak wajib gitu. Itu lagi menjelaskan tentang binanya isim yang didhofahkan kepada isim lain yang mabni, maksudnya enggak wajib sifatnya. Apa ya? Iya. Ya bisa, bisa. Boleh semua. Boleh. Hukumnya enggak wajib, boleh hukumnya. Boleh. Berarti i'rabnya mahalli gitu. Ya. Paham kan? Jadi kalau yang sawajaba itu cuma pada lembaga. Iya. Jadi kalau dibawa maknya kepada mislanya mabni tadi. Fi hadhihi al-ayah kayna sifati haqq min anna haqq marfu'. Wa mithlu wa mithlu maftuh fa wajib an yakuna ak. Ini dalam ayat ini contohnya fathah gitu. Padahal dia sebagai sifat. Ya sifat kan sifat marfu' itu loh. Tapi ini apa? Berarti wajib dibawa kepada mabni gitu. Iya kan? Wajib dibawa kepada mabni. Ya, ini juga sama ucapan Mayer ini juga. Ya lah sini enggak terima di sini. Oh berarti wajib dibawa kepada mabni ini. Meskipun hukum hukumnya itu sendiri boleh, tapi dalam kondisi itu wajib dibawa mabni. La hakum mitla ma anakum tantiqun. Bagaimana lagi? Sifat dari hak. Dan misal di situ mungkin ada bertanya, di sini ma mausul. Iya kan? Maksud bukan tantiqunahu. Bisa juga Mas Arya ya, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya annakum tantiqunahu atau harfiah Mas Arya juga bisa. Perlu dicek lagi di tafsir itu. Wa raf'u ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin mimalzam haitsu hal. Ya, wa raf'u ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin mimalzam haitsu hal. Aslinya apa ucapannya? Ilzam arfa ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin haitsu hal, gitu. Tetapilah, peganglah rafa'nya isim yang diatofkan dengan lakin atau dengan bal setelah yang mansub dengan ma. Haitsu hal, kapan saja itu terjadi gitu. Di mana saja itu terjadi. Idza waqa'a ba'da khabar ma'atifun fala yakhlu imma yakuna muqtadiyan lil ijab aw la. Apabila jatuh setelah khabar ma'atif. Idza waqa'a ba'da khabari ma'atifun, saya ulangi. Apabila jatuh setelah khabarnya ma'atif, huruf ataf, apabila datang setelah khabarnya ma, huruf ataf, maka tidak kosong dari dua kemungkinan. Yang pertama, imma yakuna muqtadiyan lil ijab aw la. Ada kalanya dia atif ini mengharuskan dia kalamnya menjadi ijab atau tidak. Fa in kana muqtadiyan lil ijab, kalau atif ini mengharuskan kalamnya menjadi mujab, ya. Ta'ayyana raf'ul ismil waqi' ba'dah. Maka harus merafakan isim yang jatuh setelah atif ini. Contoh bal lakin. Ini kan menyebabkan ijab ya. Ya. Ma zaidun qa'iman, lakin qa'id. Zaid ma zaidun qa'iman, ini kan manfi. Kalamnya manfi kan? Zaid tidak berdiri, lakin qa'idun, tapi dia duduk. Ini qa'id kalam apa? Ijab, kenapa lakin? Istidrak lakin qa'id. Atau bal qa'id, bahkan dia duduk. Ah, ketika seperti ini keadaannya, fayajibu rafu'u ismi 'ala annahu khabaru mubtada. Maka wajib merafakan isim sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Takdirnya lakin huwa qa'idun. Bal huwa qa'idun. Ya, dua jumlah ya. Berarti dua jumlah kan? Ya. Wala yajuzu nasbu qa'id 'athfan 'ala khabari ma. Tidak boleh menasabkan qa'id sebagai karena diathafkan kepada khabarnya ma. Diathafkan kepada apa? Qa'iman, enggak boleh. Lianna ma la ta'mal fil mujab, karena ma sudah lewat, tidak beramal pada yang mujab. Nah, itu. Ini sudah dikaidah ini. Wa in kana al-harful 'athif ghairu muqtadin lil ijab, adapun kalau huruf athafnya tidak berkonsekuensi menjadikan kalamnya itu mujab. Kalwawi wa nahwiha, seperti wawu dan yang semisalnya, fa ataupun thumma atau yang lainnya, jaza nasbu wa rafa', boleh dengan dua sisi nasbu dan rafa'. Wal mukhtar an-nasbu, tapi yang dipilih ini lebih bagus nasab. Contoh mazidun qaiman wala qaidan. Jadi qaidan diathafkan kepada qaiman, la-nya di sini itu taukid. Ma nafiyah hijaziyah, zaidun isim isbuha, qaiman khabaru hanya wawu harfu 'athfin, la taukid ya. Zaid dari taukid, qaidan ma'thuf 'ala qaiman, qaiman ma'thuf 'ala mansub, mansub itu berarti jumlahnya berapa di sini? Satu. Ya, athafnya athaf mufrad 'alal mufrad. Iya. Itu kalau nasab. Wajuzu rafa', boleh pula engkau rafa'kan isim setelahnya, yaitu wala qa'idun. Wa huwa khabar, ketika rafa' maka dia khabar dari mudhari ma'thuf, takdirnya wala huwa qa'id. Berarti jumlahnya ada berapa jumlah? Dua. Iya. Fa fuhima. Iya. Lanya sama seperti apa? Untuk apa? Lanya di sini bukan Zaidah lagi berarti di sini. Untuk bukan Zaidah ya kan? Kalau Zaidah ya maknanya nantinya apa berarti maknanya nantinya kan enggak ada penafiannya, ya kan? Wala qa'idun. Berarti apa di sini awunya? Lamnya lah ini. La nafiyah saja mungkin ya. Ma Zaidun qa'iman wala qa'idun. Wala huwa qa'idun, wala huwa qa'idun. Jumlah. Jumlah yang baru lagi kan? Berarti lanya bukan Zaidah ya. Kalau Zaidah kan tidak ada mana nafi, taukid saja. Seperti tadi, mazidun qa'iman wala qa'idan. Penafiannya sudah dihasilkan dengan yang pertama. Lainnya ini untuk yang kedua untuk taukid. Ya. Ada pun yang kedua ini. Ya. Mazidun qa'iman wala qa'idun. Ya, lainnya bukan Zaidah tapi nafiyah. Fafuhima min takhsisil musannif wujuba rafa' bima idza waqa'a al-ismu ba'da bal walakin an la yajib rafa'u ba'da ghairihima. Difahami dari penghususan musannif, ya, difahami dari penghususan musannif terhadap wajibnya rafa', wujuba iras bi apa? Maful diri dari takhsis. Difahami dari penghususan perbuatan musannif menghususkan wajibnya rafa' dengan apabila isim jatuh setelah bal dan lakin annahu sebagai apa ini? Ya, nabul fadri fuhima, difahami bahwasanya la yajib rafa' ba'da ghairihima, tidak wajib rafa' ba'da selain bal dan lakin. Boleh apa? Nasab boleh rafa'. Ya, sebelum diakhiri banyak bertanya kan? Jadi paham gini, warafa ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bima zam haitsu hal. Ya, tetapilah rafa'nya ma'tuf. Tetapi wajib, wajib engkau merafa'kan isim yang diatofkan dengan lakin atau dengan bal setelah ya, isim yang dinasabkan dengan ma hijaziyah. Berarti di sini mafhumnya kalau huruf atofnya selain lakin dan bal enggak wajib rafa, boleh juga nasab. Ya. Haitsu hal, kapan saja itu terjadi. Hal, mana di sini naibul fa'ilnya? Hal itu mudhaf ya. Dharaf mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin mudhaf. Hal jumlah fi'liyah fil fa'il. Mana kira-kira fa'ilnya? Hah? Apa? Kembali ke mana? Ya rafa ma'tuf. Rafa ma'tuf bilakin au bibal kembali mansubin bima itu. Ya, yang sebelum dicukupkan barangkali ada yang mau sampaikan. Iya, jadi harokat-harokat mutaharik gitu, yang sukun-sukun gitu. Sakanat, harokat, jadi masalah itunya enggak sama, banyak beda. Enggak dipandang itunya, mending harokat gitu. Sukun. So, nanti barangkali kesempatannya. So, kita perlu mungkin sekitar mengetahui istilah-istilahnya ya. Ada yang bagus kitabnya, fotokopi. Nanti cari waktu yang lain. Sekitar kita mengenal istilah-istilahnya. Nanti ada silsilahnya. Nih, potongan-potongannya ada. Ya, cukup di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.